aku sayang dari mana. Sumpah sama lu sekali harus menjawabnya. Padahal mama su setuju, keluarga dong su restu. Tapi kau lari ikut dia baru panik. Ay biar sudah satu kali dong tahu. Biar susah sendiri yang tahan-tahan malu. Ay mama pu mantu sutara dada su pergi kas tinggal sa. Mungkin mama pu anak ini tara sempurna. Kurang pantas jaga dia pu cinta. Percuma sa suka sesama untuk dia udara yes. Kenapa kau bikin begini sa menyesal kenal koi. Sadar sadar patoki, kau semua ngilang pergi, kau sutra sama salah lagi. Kalau mama dong tanya, sa bingung mau bilang apa ini. Sempurna sampai adanya perubahan. Saya sudah jaga begitu baik, tapi direnggut tupu sarapan. Sio mamai, saya sangat menyesal ketika saya dapat kekecewaan. Sekarang tertinggal renung sepe, karena ku pilih untuk menepe. Kini tersaling melengkapi, hilang semua terbawa mimpi. Sio hati hancur tarabai, sio mamai. Padahal saya sudah jaga dia baik. Ada sio mama dan su pergi kas tinggal. Hati rasa susah dan sekarang sama nyesal. Dulu pernah kenal kau, dulu pernah jaga kau. Namun sekarang sayang tanggung semua resiko. Sani bingung mau bilang apa. Sapu keluarga dan semua sudah tanya. Tunggu apa hubungan ke depan ni bagaimana. Kantara mungkin sama tipu-tipu mama. Hati susah sayangnya, tapi harus bagaimana? Kau supi dengan dia, dan kau sudah dapatkan bahagia. Aduh kasihan ni, mama sesudah lagi dengan dia. Dan supi gigi tinggal.